Ini ada soalan. Kita solat depan pintu, bini nak lalu keluar, tapi saya tak buh sutrah, dia pun lempak bantai melintang depan kita. Lepas tu dia lalu selamba. Apa soalan, apa hukum? Apa saya selamba pula dia dah lempak bantai? Para ulama berbincang tentang hukum wanita lalu ketika seseorang salat. Kerana ada hadis yang sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yaqta'u as-salata al-mar'atu wal kalbu wal himar. Terpotong solat, memotong solat wanita, anjing dan keldai. Dan sebagainya, al-kalbul aswad, kalbi anjing hitam. Hadis ni telah antara hadis yang dikritik oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bukan kritik Nabi, tapi dia kritik rawi. Dia kata depa salah dengar. Dia kata walaqad ra'aituni mu'taridatan baina yaday Rasulillah wa huwa fi shalah aw kama qalat. Aku ni pernah melentang di depan Nabi sedangkan dia di dalam solat. Wa idza arada an yasjuda ghamaza rijlayya faqabadtuhuma, dan apabila dia nak sujud, dia ghamas kaki aku dan aku tarik dua kaki aku. Dia tak kata batal. Macam mana apa kata batal? Sebagian riwayat saya kata bi sama syabahtumuna bil kalbi wal himar. Aisyah ni bela wanita. Amat buruk kamu menyamakan kami dengan anjing dan keldai. Pasal hadis itu kata memotong solat lah. Wanita, keldai, anjing dan keldai. Oh, hampa samakan kami anjing dan keldai. Dia kata hampa salah. Tak mungkin Nabi kata macam itu. Kritikan-kritikan Aisyah ni, macam saya sebut, ni berlaku setelah Nabi dah tak ada. Jadi Aisyah kata tak pernah dengar. Al-Imam Az-Zarkashi himpunkan semua kritikan Aisyah ni dalam satu buku. Banyak Aisyah kritik. Al-Ijabah li-iradi mastadrakathu Aisyah ala sahabat. Himpunan kritikan Aisyah kepada sahabat. Termasuk Aisyah kritik hadis al-mayyit yu'adzab bi buka'i ahli. Mayat dia azab dengan tangisan keluarganya. Aisyah kritik. Tak mungkin. La taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang takkan tanggung dosa orang lain. Aisyah alim naqidah basirah. Pun begitu, ulama-ulama menjawab kritikan Aisyah. Kerana kalau Aisyah kritik, kalau seorang sahabat dia kata dia silap dengar, tapi kalau dua tiga orang sahabat dengar yang sama, dia silap macam mana? Kalau seorang boleh dia dengar, tapi kalau ada riwayat tu Abu Zar riwayat, kemudian Abu Hurairah riwayat, orang lain riwayat, dua tiga katanya Ibn Umar riwayat, macam mana nak kata dia tu silap? Cumanya mereka khilaf. Apa maksud hadis ni? Terpotong tu apa? Sebab Aisyah kata Aisyah pernah melintang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal rumah Nabi sempit. Nabi solat malam, Aisyah melintang di hadapan Nabi. Bila Nabi nak sujud, Nabi pegang kaki Aisyah, Aisyah tarik kaki dia. Kata mereka, timbul beberapa mazhab. Macam biasalah, nak pasal nak faham. Ambil hak ekstrim tu. Mazhab Ibn Hazm al-Andalusi zahiri semua ni, dia kata perempuan lalu depan dia sembahyang batal. Maksud lalu ni lalu kawasan solat lah, kawasan batal. Anjing lalu je batal. Dalam sebahagian hadis dia kata mabal kalbul aswad min kalbul ahmar wal wa asfar. Apa beza anjing hitam, anjing kuning, anjing merah? Bertanya al kalbul aswad syaitan, kalbul aswad syaitan. Kata mazhab zahiri, lalu je batal. Anjing lalu, hitam lalu batal. Keldai lalu batal. Tapi zahiri tuan-tuan tahu, literal. Literal ni dia faham, dia faham macam tu, apa yang tertulis. Dia faham apa yang tersurat. Dia tak memfaham apa yang tersirat. Dia ada school. Daud al-Zahiri school. Sekolah pemikiran dia. Mazhab juga lah. Lepas tu orang tanya Zahiri, ni macam mana Aisyah kata dia melentang depan Nabi? Melentang tak batal, lalu batal. Masalah dia kata melentang tak batal. Pasal adik-adik tu, kalau dia main melentang tak batal, tapi dia lalu batal. Dia jawab juga. Jumhur kata, jumhur, yang ni majority. Apa dia faham hadis ni? Depa kata hadis ni dia bukan batal solat, batal khusyuk. Terpotong tu, terpotong yaqta' tu, terpotong yaqta' solata al-mar'u wal kalb wal himar tu, terpotong potong memotong tu, memotong khusyuk. Bukan batalkan solat tu. Jadi bila perempuan lalu, hilanglah khusyuk tu. Segak pula kaki perempuan ni. Siapa? Tapi kalau bini duduk tengok dah tiap hari, tak ada apa rasa. Kacau bini aku ni, mayang lintar pan. Marah lagi dah kan. Tapi kalau kena perempuan lalu, segak cantik kan, ramping bergaya, segak perempuan ni. Habis tak ingat dah. Dia baca surah lu, betul baca Fatihah. Itu maksud dia apa? Jadi korang lah ialah. Bola sutra. Tak bubuh pun tak batal. Demikian juga anjing hitam, dia ganggu. Kena dia syaitan dia lah. Bukan semua anjing hitam syaitan, tapi syaitan menyerupai anjing hitam. Juga keldai lalu dengan bising dia dengan kacau. Itu jumhur faham, itu maksud Nabi. Nabi bercakap hal-hal yang berlaku di Madinah lah. Dulu masjid bukan macam ni. Masjid kapek pun tak ada. Binatang ada masuk. Kadang-kadang sahabat semayang di padang pasir, binatang lalu. Itu Nabi beritahu. Jadi elokkanlah mereka lalu, terutama orang perempuan. Mereka kan, orang Arab kan berkabilah, berjalan. Bila perempuan lalu, ganggu pasal ni. Di atas mazhab jumhur, oh tu nak jawab soalan ni, tak batal lah semayang tu. Apatah lagi perempuan tu isteri kita kan, tidaklah mengganggu kan, melainkan kita baru kahwin kemarin dulu, dia lalu pun teringat benda lain lah. Tapi kalau dah kahwin dah 20-30 tahun, boleh lah. Ada hadis. Lepas tu dia lalu selamba. Tak apalah dia selamba, dia lalu sedih. Satu masalah lah duk fikir. Pasal apa sedih pula muka orang tua ni? Selamba pun susah. Yang tulis ni betul ke? Soalan ni.